بسم الله. الحمد لله العزيز الغفار مكوّر ليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang keempat, masih dalam bahasan kitab Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahli al-athar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Bahasan yang lalu sudah kita bahas ya, seputar hadis sahih. Ya, seputar hadis sahih dan serba-serbi tentang hadis sahih. Ya, hadis sahih jika dia memenuhi 5 syarat. Diriwayatkan dengan sanad yang muttasil binaqlil adli tamid dhabti, dengan nukilan rawi yang adil maupun dhabit, dengan qodobitan yang sempurna. Ya. Wala yakunu syadzan wala mu'allalan, dan dia bukan hadis yang syadz, bukan pula mu'allal, bukan pula ada hadis yang merupakan ada ilatnya. Itu 5 syarat hadis sahih. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan bahasan tentang hadis hasan. Ya. Bahasan tentang hadis hasan, beliau mengatakan fa in khaffa ad-dhabtu fal hasanu li dzatihi. Jika kedobitannya, ya, jika kedobitannya khaffa, ringan, yakni lebih ringan daripada kedobitan rawi hadis sahih, fal hasanu li dzatihi, maka itu adalah hasan li dzatihi. Ya, maka hadis hasan li dzatihi masih berhubungan dengan definisi hadis sahih li dzatihi. Ya, maka definisi hadis sahih li dzatihi itu harus kita ingat. Ya, harus kita ingat. Dia hadis yang diriwayatkan bisanadin muttasilin binaqlil adli, diriwayatkan dengan rawi yang adil, tamid dhabti, rawinya qodobitannya sempurna, min ghairi syudzudin wala illah, tanpa syudzudz, tanpa pula illah. Itu 5 syarat hadis sahih. Ya, dan ini bahkan sudah kita hatamkan di bahasan Baiquniyah. Hadis hasan berhubungan dengan 5 syarat tersebut. Hadis hasan terpenuhi yang 4 syarat. Ruwiya bisanadin muttasilin, sama-sama diriwayatkan dengan sanad yang muttasil. Wa ruwiya binaqlil adli, sama-sama diriwayatkan dengan rawi yang adil. Fa in khaffad dhabtu, hanya saja salah satu syarat, yakni syarat dhabit. Syarat dhabit pada hadis hasan khaffa. Ya, dia syaratnya itu lebih ringan. Kedhabitannya kurang daripada kedhabitan rawi hadis sahih, ya. Khaffal qawmu khufufan bimakna qallu, yani kurang, lebih sedikit daripada kedobitan rawi hadis sahih. Kama qala al-hafidh ma'abaqiyati syurutil mutaqaddimah, dan syarat-syarat yang lain sama pada syarat hadis sahih. Ya, maka kalau kita simpulkan lagi, rawi atau hadis hasan lidhatihi, dia diriwayatkan dengan sanad muttasil binaqlil adli, dengan penukilan rawi yang adil, dan kedobitannya khaffa, ya, kedobitannya itu kurang dari perawi hadis sahih, tapi tidak sampai derajat dhaif, ya. Ini perlu catatan, tapi tidak sampai derajat dhaif, ya. Tanpa syudzudz, tanpa pula illah, maka itulah hadis hasan lidzatihi. Ya, hadis hasan lidzatihi. Yang ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Al-Muqidhah, al-hasanu martaqa 'an darajati dh'fi wa lam yablugh darajata shihhah. Hadis hasan itu adalah dia di atas derajat dhaif tapi di bawah derajat rawi hadis sahih. Pertengahan. Ya, hadis hasan itu rawi yang kedobitannya pertengahan antara dobit yang sempurna rawi hadis sahih, antara dobit yang jelek rawi hadis dhaif. Maka ini hadis hasan. Ya, ini definisi yang paling bagus, ya. Bisa dibilang definisi yang paling bagus dan definisi yang paling mudah diingat. Ya, sebagaimana dikomentari oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, beliau menukil dari Syekh Al-Albani, qala syekhuna fi hawashihi 'ala nuzhah, yang menukil dari hasyiahnya Syekh Al-Albani, hadha at-ta'rif 'ala ijazihi as-sahhu ma qila fil haditsil hasani li dzatihi. Definisi Al-Hafidz ini, ya, dengan ringkasnya seperti itu, yakni dia sama dengan definisi hadis sahih, hanya saja kedobitannya lebih ringan, kedobitannya kurang dari rawi hadis sahih. Ini mudah sekali untuk diingat, ya, mudah sekali untuk diingat, dan itu adalah definisi yang paling sahih. Menunjukkan apa? Menunjukkan di sini isyarat ada ikhtilaf ulama tentang definisi hadis hasan. Ya, di situ ada khilaf para ulama tentang definisi hadis hasan, dan nyatanya memang demikian. Ya, nyatanya memang demikian. Wa qad ittarabu fihi ittiraban katsiran kama yatabayyanu min ar-ruju'i ila al-ba'ith al-hadith wa ghairihi. Ya, Syekh Ali Hasan mengisyaratkan yakni para ulama itu ikhtilaf dengan ikhtilaf yang banyak. Ya, di antara definisi yang masyhur itu definisi Al-Imam Al-Khattabi, definisi Al-Imam At-Tirmidzi, ya, belum definisi imam yang lainnya, definisi Imam Al-Hakim dan lainnya, para ulama khilaf, ya. Sebagaimana engkau bisa lihat di kitab Al-Ba'ith Al-Hadith, yakni Ikhtisar Ulumil Hadith karya Imam Ibnu Katsir, yang beliau meringkas dari Muqaddimah Ibnu Salah, ya. Wa anta idza hafidtha hadza sahula 'alaika at-tawfiq baina man yaqulu fi hadithin ma isnaduhu hasan wa man yaqulu fihi dha'fun. Ya, engkau kalau hafal definisi ini, yakni definisinya Al-Hafidh Ibnu Hajar, maka mudah engkau menggabungkan aqwal para ulama ketika menghukumi hadis hasan. Ada ulama yang mengatakan isnaduhu hasan, ada ulama yang mengatakan fihi dha'fun, di situ ada kelemahan, yakni kelemahan yang dia kurang dari derajat hadis sahih tapi tidak sampai derajat dhaif, yakni dihukumi sebagai hadis hasan. Ya. Ini hakikat hadis hasan lidzatihi, fal hasanu lidzatihi. Mana contohnya? Ya, contohnya sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Shalah dan para ulama lainnya sebagai contoh haditsul hasan, hadis Muhammad Ibnu Amr. Ya, hadis Muhammad Ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sanadnya seperti itu. Muhammad bin Amr an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Ya, seandainya tidaklah menyulitkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak salat. Ya, hadis untuk perintah siwak. Yang ini merupakan hadis menunjukkan disunnahkannya untuk bersiwak. Ya, laula an ashqa ala ummati la amartuhum, seandainya tidak menyulitkan, la amartuhum ay amra ijabin, niscaya aku akan perintahkan dengan perintah yang wajib untuk bersiwak. Ya, akan tetapi Nabi SAW tidak perintahkan dengan perintah wajib. Ya, dan itu makna dari huruf lau, karena lau itu harfu imtina' limtina', yakni imtana'an Nabi SAW min al-amri famtana'a. Limada? Li'annahu yashuqu 'ala ummatihi. Karena kalau perintah wajib itu sulit bagi umatnya. Bagaimana umat yang tidak punya siwak? Ya, bagaimana umatnya yang buru-buru atau dia masbuk? Ya, maka itu menyulitkan. Yakni ini adalah perintah sunnahnya untuk bersiwak. Syahidnya, ini adalah contoh hadis hasan. Lalu dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Shalah, Muhammad ibnu Amr ibnu Al-Qamah min al-mashhurina bis-sidqi was-siyanah. Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, ya, salah seorang rawi di hadis ini, rawi dari Abu Salamah, dia adalah rawi yang masyhur dengan kejujurannya dan agamanya terjaga. Lakinnahu lam yakun min ahlil itqan, kata Al-Hafidh Ibnu Shalah. Akan tetapi dia bukan rawi yang derajat mutqin tertinggi, bukan, ya. Bukan rawi hadis sahih. Ya, dia bukan rawi hadis sahih. Ya. Walaupun hadis ini ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim. Loh, kok ada di Sahih Bukhari di Sahih Muslim? Ya iya. Ya, tidak semua hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu darajatul ulia fi sihah. Ya, tidak semuanya itu derajat yang tinggi atau tertinggi dalam kesahihan, tidak. Ya, ada yang sangat sahih, ya, dengan silsilah emas, ada yang diriwayatkan dengan hadis yang sahih, ya, ada yang hasan lidatihi seperti ini, ada yang hasan lidatihi lalu dia ada banyak jalan lainnya, bahkan ada yang dikritisi. Ya, ada yang dikritisi sebagaimana kritikan Al-Imam Ad-Darqutni kepada sebagian hadis-hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Ini hadis hasan lidzatihi. Ya, hadis hasan lidzatihi. Bisa dipaham ya? Insyaallah ya. Kemudian Al-Hafidz mengatakan wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Ya, ini lanjutan dari kalam tentang hadis hasan. Bi kathrati turuqihi, yakni hadzal haditsul hasan lidzatihi, in kana bi kathrati turuqihi, ketika dia jalur sanadnya ada jalur sanad yang lain, ya. Sudah ada jalur sanad hadis hasan lidzatihi. Ternyata ada jalur sanad yang lain, ada jalur sanad hasan yang lain, ada jalur sanad yang lain, ada jalur yang dhaif tetapi kedhaifannya ringan dari jalur yang lain. Bi kathrati turuqihi yusahhah. Hadis hasan lidzatihi ini dia naik derajatnya menjadi sahih. Apakah sahih lidzatihi? Bukan. Ya, ini namanya sahih li ghairihi. Ya, ini adalah sahih li ghairihi. Yani dia terangkat derajat sahih. Apakah lidzatihi? Bukan lidzatihi, walakinnahu bil majmu'. Ketika dikumpulkan jalur-jalur sanadnya, dia derajat sahih. Maka dikatakan li ghairihi, ay laisa lidzatihi faqat, bukan karena sanad zat hadis itu saja atau satu sendirian sanad saja, akan tetapi sahih jika digabungkan dengan sanad yang lainnya. Ya, jika digabungkan dengan sanad yang lainnya. Kenapa? Karena ketika sanad gabungan tersebut lahu quwwatun tajburul qadra alladhi qassara fihi dhabt rawil hasan, dia memiliki kekuatan tambahan dengan gabungan sanad yang lain. Tadinya rawi hadis hasan yang hafalannya lemah, dia penguat. Oh, ternyata ini termasuk hadis yang dihafal dengan baik oleh rawi hadis hasan tadi. Maka dia memiliki kekuatan tambahan dengan adanya jalur-jalur yang lain tadi. Ya, dengan adanya jalur-jalur yang lain tadi. Ya, ubika srati turuqihi yusaha. Ya. Lahu quwwatun tajburu al-qadr alladhi qasara fihi dhabt rawi al-hasan an rawi as-sahih. Wa min thamma yutlaqu as-sihhatu 'ala al-isnad alladhi yakunu hasanan li dhatihi law tafarrada idza ta'addada. Oleh karena itu kadang ada hadis yang kalau dilihat satu sanadnya saja itu hasan sebenarnya. Tapi ulama imam hadis menghukumi itu hadis sahih. Loh, ini kan sanad ini sanad hasan kok dikatakan sahih? Yakni ulama tersebut sudah melihat sanad-sanad yang lain. Ulama tersebut, ya, imam tersebut sudah melihat sanad-sanad yang lain sehingga menghukumi hadisnya itu sebagai hadis yang hasan. Ya, ini cukup banyak di Sunan At-Tirmidzi. Ya, dilihat jalur sanad yang satu, ya, itu sanadnya ya agak bermasalah rawinya, tapi Imam Tirmidzi katakan itu hadis yang sahih. Ya, Imam Tirmidzi sudah mengetahui jalur-jalur sanad yang lain. Ya. Ini adalah hadis sahih li ghairihi. Fa in jumi'a. Lalu Al-Hafiz katakan fa in jumi'a. Di situ ada alif tasmiyah. Alif tasmiyah maknanya apa? Huma. Humanya kembali ke mana? Sahih, iya. Fa in jumi'a ay jumi'a as-sihhatu wal husnu as-sahihu wal hasanu. Ketika digabungkan dua lafaz ini, yakni dikatakan suatu hadis hasanun sahihun sekaligus, ya. Suatu sanad dikatakan hasanun sahihun, lebih tepatnya suatu hadis. Suatu hadis dikatakan hasanun sahihun sekaligus. Kan hadis sahih hakikatnya sama tidak dengan hadis hasan? Beda. Bedanya di mana? Dhabitnya. Qadabitan rawi hadis sahih dhabitnya sempurna. Qadabitan rawi hadis hasan qadabitannya agak kurang sedikit, ya. Itu dua hakikat yang berbeda. Loh, kok bisa digabungkan dua hakikat yang berbeda di satu lafaz untuk penilaian suatu hadis? Fa in jumi'a ay jumi'a as-sihhatu wal husnu as-sahihu wal hasanu falitaraddudi fin naqili haitsu tafarrud. Ya. Maka itu dilihat, itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, haitu tafarrud. Hadis itu hanya memiliki satu sanad saja. Ya, hadis itu hanya memiliki satu sanad saja. Ya. Ketika hadis itu hanya memiliki satu sanad saja, falittaraddudi fin naqil ay at-taraddud al-hasil min al-mujtahidi fin naqil ay an-naqilin ar-ruwat. Yani apa? Al-imam mujtahid yang atau imam hadis yang menghukumi hadis tersebut itu ragu ya. Itu ragu apakah ini sampai derajat hasan atau sampai derajat sahih ya. Itu ya. Ketika hanya ada satu sanad yakni imam tersebut, dia masih ragu apakah di itu sanadnya tergolong sebagai hadis hasan atau tergolong sebagai hadis sahih. Kenapa? Karena bedanya hadis hasan dengan sahih itu memang tipisnya. Bedanya hadis hasan dengan hadis sahih itu memang tipis, hanya pada kedobitan si rawi. Ini ketika riwayatnya tafarrud ya. Ketika riwayatnya tafarrud, yakni hanya ada satu jalur sanad. Wa illa ya, wa illa, apa itu wa illa? Arf apa itu? Ya. Kalau istitsna mana mustatsnanya? Mana mustatsna minhunya? Ya. Ini gabungan. Ini gabungan harfu syart dengan la nafi. Ay wa in la. Wa in la. Ay wa in lam yaqa'ut tafarrudu. Yakni kalau jalur sanatnya bukan hanya satu. Maksudnya itu. Wa in la. Kemudian mahdzuf kalam setelahnya. Yakni masih nyambung dengan sebelumnya. Ay wa in lam yakuni tafarrudu, kalau ternyata jalur sanadnya bukan cuma satu, fa bi'tibar isnadain, yakni ada hadis jalur sanadnya bukan hanya satu tapi bahkan ada dua, bahkan ada banyak misalnya. Intinya jalur sanad hadis tersebut bukan hanya satu, fa bi'tibar isnadain, maka itu ya patokannya adalah itu hukum atas dua sanad yang berbeda, yakni hadis tersebut sebagian sanadnya itu hasan ya, sebagian sanadnya itu sanad yang sahih. Paham ya? Ya. Sebagian sanadnya itu hasan, sebagian sanadnya itu adalah sahih. Salah satu hadisnya adalah hasan, salah satu hadisnya adalah sahih. Ya. Ini ya ketika dia memiliki dua jalur sanad. Ya, ketika dia memiliki dua jalur sanad atau bahkan mungkin lebih, sebagiannya hasan, sebagian sahih, lalu dikatakan sebagai hasanun sahih. Dan ini banyak di Sunan At-Tirmidzi. Ya, ini banyak yang dikatakan seperti ini di Sunan At-Tirmidzi. Tapi sebenarnya ulama khilaf. Ulama khilaf tentang apa makna perkataan Imam At-Tirmidzi kalau dikatakan hasanun sahih, hasanun sahihun gharibun, ya sahihun gharibun, hasanun gharibun. Ulama khilaf. Lu kenapa bisa khilaf? Karena Imam At-Tirmidzi sendiri tidak menjelaskan apa maksudnya. Ya, ini dijelaskan khilafnya oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam syarah ilalnya. Tapi pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah ini. Ya. Ketika dikatakan suatu hadis hasanun sahih, jalur sanadnya cuma satu, yakni imam mujtahid yang menghukumi hadis tersebut, dia ragu apakah dia termasuk ini hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Ada kalanya anna taraddudul a'immah fi hali naqilihi iqtada lil mujtahid alla yasifahu bi ahadil wasfain fa yuqal hasanun bi'tibarihi inda qaum wa sahihun bi'tibari wasfihi inda qaum. Ya, ada kalanya itu termasuk yang diikhtilafkan oleh ulama hadis, yakni menurut sebagian ulama hadis itu hasan, menurut sebagian ulama hadis ini adalah sahih. Itu kalau jalur sanadnya hanya satu. Kalau jalur sanadnya ada dua atau lebih, maka itu hukum atas dua sanad yang berbeda. Yakni sebagian sanadnya hasan, sebagian sanadnya itu adalah sahih. Ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang makna hasanun sahih. Ya, yang aslinya ini ada khilaf ulama hadis tentang maksud tersebut. Kemudian Al-Hafidz mengatakan ya tentang ziyadah rawi, wa ziyadatu rawihima, dan ziyadah dari tambahan keduanya. Himanya kembali kemana? Hasan dan sahih. Ay rawi al hadithis sahih wa rawi al hadithil hasan. Ya, ketika ada ziyadah dari rawi hadis sahih atau rawi hadis hasan, yakni rawi yang hadisnya bisa diterima, maqbulatun, ziyadah dari mereka itu diterima. Yani ada hadis diriwayatkan dengan lafaz yang lebih pendek. Ada rawi lain meriwayatkan dengan tambahan. Ya, ada ziyadah. Ada ziyadatu lafzin. Ya, ini lebih kepada ziyadatu lafzin. Kalau dia ziyadatu rawin di isnad, maka itu bahasan yang lain. Ini maksudnya ziyadatu lafzin fil matni. Ada tambahan lafaz pada matan, maka bagaimana tambahan itu diterima atau tidak? Maqbulatun, diterima. Jika apakah diterima secara mutlak? Tidak diterima secara mutlak. Kapan diterima? Dengan syarat. Dengan syarat apa? Ma lam taqa munafiyatan liman huwa authaqu. Dengan syarat tambahan dari rawi tersebut bukan munafiyah. Dia tidak saling kontradiksi dengan ya, riwayat rawi yang lebih thiqah. Apa maksudnya munafiyah kontradiksi? Kontradiksi dijelaskan oleh Al-Hafiz sendiri dalam nuzhahnya, bihaitsu yalzamu min qabuliha raddur riwayatil ukhra. Kalau kita terima riwayat yang ada tambahan, lazimnya harus meninggalkan riwayat yang tidak ada tambahan, saling bertolak belakang ya. Saling bertolak belakang dengan adanya tambahan lafaz tersebut ya. Kalau riwayat ini kita terima, yang ini mesti kita tolak. Kenapa? Mana yang bertolak belakang? Kalau riwayat ini kita terima, riwayat ini mesti kita tolak. Itu munafah. Itu namanya saling kontradiksi. Ya, tidak bisa digabungkan satu sama lain. Ya. Ini catatannya. Catatannya ziyadahnya itu bisa diterima. Dan ini mazhab jumhur ulama. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Salah, yakni qabul ziyadati thiqah. Ya, menerima tambahan lafaz dari rawi yang thiqah, rawi hadis hasan dan rawi hadis sahih, itu adalah mazhab jumhur minal fuqaha'i wa ashabil hadis, ya, dari kalangan fuqaha maupun para ulama hadis, sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, yakni dalam kitabnya Al-Kifayah. Ini mazhab jumhur, ya, mazhab jumhur ulama dengan catatan seperti ini, ya, dengan catatan seperti ini. Ya. Aslinya ziyadah atau ziyadatul lafzin itu ada tiga kondisi. Ya, ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, ya, al-mukhalafah ma'al munafah. Ziyadah yang dia itu tadi, sebagaimana dikatakan Al-Hafiz, yakni dia saling kontradiksi. Saling kontradiksi. Dengan adanya tambahan lafaz tersebut, hadisnya jadi saling kontradiksi dengan yang tidak ada tambahan. Ya, itu jenis ziyadah yang pertama. Ya, ziyadah yang pertama. Kalau seperti ini bagaimana? Maka ini harus diterjih. Ya, harus diterjih. Seperti apa? Ya, seperti hadis Amin. Hadis Amin ya, itu sebagian riwayat yakni dari jalur Syu'bah, lafaz Amin wa khafadha biha sautahu. Ya, aminnya itu dengan merendahkan suaranya. Itu dari jalur Imam Syu'bah. Ya, dari jalur yang lain tidak ada ziyadah seperti itu. Ya, dari jalur lain tidak ada ziyadah seperti itu. Dari jalur Sufyan Ats-Tsauri wa rafa'a biha sautahu. Suara aminnya itu dikeraskan, ada tambahan. Nah, ini saling kontradiksi seperti ini. Ya, saling kontradiksi. Maka ini harus diterjih, ya, harus diterjih. Ini jenis yang pertama. Ya, mukhalafah ma'al munafah. Jenis yang kedua, ya, al-mukhalafah ma'a adamil munafah. Dia beda tapi tidak saling kontradiksi. Dan ini catatan yang dengannya diterima ziyadah rawi thiqah. Ya, ziyadah lafaz dari rawi yang thiqah itu bisa diterima dengan catatan apa? Selama tidak kontradiksi. Nah, ini jenis yang kedua. Ya, maka ini bagaimana? Nah, ini yang tadi sebagaimana kita sebutkan, ini adalah yang diterima oleh jumhur ulama. Ya, diterima oleh jumhur ulama, ya, selama dia tidak bertolak belakang dengan riwayat yang tanpa ziyadah. Dan riwayat tanpa ziyadah itu diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah. Seperti apa? Seperti hadis zakat, ya. Seperti hadis zakatul fitr, itu ada tambahan minal muslimin. Ada tambahan minal muslimin. Hadis apa sih hadis zakat fitr? yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr satu sa' kurma atau satu sa' gandum, ya, 'alal 'abdi wal hurri, wajib atas budak dan orang merdeka, wa dzakari wal untha, laki-laki dan wanita, wasaghiri wal kabiri, anak kecil maupun orang dewasa, minal muslimin. Ada tambahan minal muslimin. Tambahan minal muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Nabi SAW memerintahkan agar bayar zakatnya sebelum sholat. Di salah satu sanad itu ada tambahan minal muslimin tadi. Ada tambahan minal muslimin. Riwayat yang lain tidak ada. Tidak ada tambahan minal muslimin. Maka apakah kita terima riwayat ini? Ini ziyadahnya, saya lupa ya, belum sempat melihat ini, tapi seingat saya ini ziyadahnya Imam Malik. Ya, ini ziyadahnya Imam Malik, minal muslimin ini. Ini ziyadah, ha? Ada ya? Oh ada, ya. Saya gak lihat, belum sempat baca lagi, tapi seingat saya ini ya, ziyadahnya dari Imam Malik. Ini ziyadahnya dari Imam Malik. Ya, tambahan dengan tambahan minal muslimin, yang kebanyakan rawi para imam thiqah tidak ada ziyadah tersebut. Ya, maka bagaimana ziyadah minal muslimin, maka ini diterima. Ya, maka ini diterima. Ziyadah seperti ini, ya, diterima. Kenapa? Karena rawinya Imam Malik. Rawi yang thiqah, rawi hadis sahih. Walam taqa' munafah, dan tidak bertolak belakang kalau minal musliminnya kita hapus. Coba lafaz hadisnya minal musliminnya kita hapus. Ya. Farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Satu sok kurma, satu sok gandum. Ya, atas budak merdeka, laki-laki, wanita, anak-anak, dewasa. Dan memerintahkannya untuk mengeluarkannya sebelum sholat. Coba, bertolak belakang tidak? Kalau dengan tambahan minal muslimin, tidak bertolak belakang. Ya. Tidak bertolak belakang. Dia hanya ziyadatu bayan. Ya. Ziyadatu bayan. Ya. Yakni apa? Oh, berarti yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah muslim. Kalau punya budak kafir, ya itu kan ada budak. Kalau punya budak kafir, ya tidak wajib dikeluarkan zakat fitrnya. Ya, maka minal muslimin ini adalah ziyadatu thiqah, makbulah, ya. Ziyadah yang bisa diterima. Ya, ziyadah yang bisa diterima. Ya, ini jenis mukhalafah yang keberapa? Yang kedua. Yakni sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yakni dia beda akan tetapi tidak saling kontradiksi. Kalau yang pertama tadi saling kontradiksi. Ada jenis yang ketiga, yakni mukhalafah ma'anawin minal mukhalafah. Yakni apa? Perbedaan riwayat, yakni dengan tambahan ziyadah. Dan dia ada nau' mukhalafah, ada jenis mukhalafah. Ya, ada jenis penyelisihan tapi bukan kontradiksi 100%. Seperti apa? Ketika ada takhsisul 'am atau takyidul mutlaq. Ketika ada hadis yang lain lebih umum, ini lebih khusus. Hadis yang lain mutlaq, yang ini muqayyad. Ini bahasannya usul fikih, ya. Sudah kita bahas di majelis waraqat. Ya. Itu jenis yang ketiga. Ya, kalau jenis yang ketiga ini juga mahal khilaf para ulama. Ya, mahal khilaf para ulama. Ya. Maka ya, simpulan yang dari kalam Al-Hafiz, ziyadah rawi yang thiqah, rawi hadis hasan dan hadis sahih, dia bisa diterima apakah secara mutlak? Tidak secara mutlak. Ya, dengan catatan selama tidak munafiyah, tidak kontradiksi dengan riwayat yang kurang, riwayatun naqsin warawihi awthaq, dan rawinya lebih thiqah, ya, itu syaratnya. Loh, ini berarti ada mazhab yang lain. Ada mazhab yang lain. Ada mazhab yang mengatakan, ya, ziyadatu thiqah makbulah mutlaqan. Ziyadah rawi yang thiqah itu makbul secara mutlak. Ini qaul sebagian fuqaha. Ya, qaul sebagian fuqaha. Ada yang mengatakan ziyadatu thiqah mardudatun mutlaqan, tertolak secara mutlak. Ya, tertolak secara mutlak. Akan tetapi yang lebih sahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh, dia ditafsil. Ditafsil, dilihat, diperinci. Ziyadatu thiqah, kalau dia tidak ada kontradiksi dengan periwayatan rawi yang lebih thiqah, maka diterima. Tapi kalau ada kontradiksi, maka bagaimana? Diterjih. Ya. Maka diterjih dia masuk bahasan hadis syadz dan mahfuz. Ya. Dan ini mazhab para ulama hadis, para imam terdahulu. Sebagaimana kata Al-Hafiz dalam Nuzhatun Nazar, wal manqulu an a'immatil hadis al-mutaqaddimin ka'Abd Rahman ibn Mahdi wa Yahya al-Qattan wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa Abi Zur'ata wa Abi Hatim wa An-Nasa'i wa Ad-Darqutni wa ghairihim i'tibaru at-tarjih fima yata'allaqu biziyadati wa ghairiha wa la yu'rafu an ahad minhum itlaqu qabuli ziyadah. Yang dinukil dari para imam terdahulu, Imam Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Said Al-Qattan, keduanya murid Imam Malik, ya Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, tabaqah selanjutnya Imam Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Nasa'i, Dharqutni, mereka melihat ya ziyadah lafaz itu bagaimana? Dilihat, diterjih kalau ada munafah. Kalau saling kontradiksi maka diterjih. Ya, kalau tidak kontradiksi maka diterima. Ya, dan tidak dikenal atau tidak dinukil dari para imam tersebut itlaqu qabuli ziyadah, ya menerima ziyadah thiqah secara mutlak, itu tidak dinukil dari para imam ahlul hadis dan ahlul ilal ya tersebut. Ya, ini bahasan tentang ziyadatu thiqah. Ya, wallah alam, barangkali kita cukupkan sekian, karena selanjutnya itu ketika ada ziyadah dan tidak bisa digabungkan maka bagaimana? Nah, itu diterjih. Diterjih itu insyaallah kita bahas pada majlis yang selanjutnya ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.